Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, innana hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa hadithun mashhur. طيب ان قسم اللغه yang dari قسم اللغه menghafal. Malam, malam yai basa. Tayyib, qismul fata. Qismuddin al-awwal. Thank you. Qismuddin Al-Thani. Qismuddin Al-Thani. Qismuddin Al-Thalith. Jangan duduk sebelum menghafal, Rifki. Malam yaqra fal yaqra, yang belum membaca silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul mayyiti yu'radu 'alayhi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Bab sang mayyit dipaparkan, ditunjukkan kepadanya tempatnya nanti di yaumul qiyamah, pagi dan petang. Ini dilakukan di kuburan, ketika dia di alam kubur, di alam barzakh. Pemaparannya dilakukan pagi dan petang. Yang dipaparkan adalah maq'aduhu yaumul qiyamah, tempatnya nanti di hari kiamat. Kalau dia nanti termasuk ahlul jannah, maka ditunjukkan tempatnya nanti di surga. Kalau tempatnya nanti di yaumul qiyamah adalah neraka, maka ditampakkan kepadanya nanti tempatnya di neraka. Tempatnya nanti di neraka. Nama ikhwan, sehingga semuanya sudah diberitahukan, tidak dipaparkan ketika di alam barzakh, di alam kubur. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ismail, qala haddathani Malik. Ismail yang meriwayatkan dari Malik adalah Ismail ibnu Abi Uwais al-Madani. ضعيف في نفسه ثبت في مالك. Dia ضعيف, tetapi ketika meriwayatkan dari Imam Malik, ثبت, menjadi rawi yang ثبت. Ini kaidah harus dihafal oleh para thullabul ilm. Terkadang seseorang itu thiqatun fi nafsihi, dha'ifun fi syaikhin muayyan. Dia thiqah, dirinya dia thiqah, Tapi ketika meriwayatkan dari guru tertentu dia dhaif. Atau sebaliknya, dia dhaifun fi nafsih. Dirinya dhaif. Tapi ketika meriwayatkan dari guru tertentu, maka riwayatnya menjadi riwayat yang sahihah, thabtun fi. Naam. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan atau mengeluarkan hadisnya Ismail dari jalur Imam Malik. Itu mesti Ismail Malik, Ismail Malik. Berarti kalau Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan dari jalurnya selain Imam Malik, meriwayatkan dari guru yang lain selain Imam Malik dan di luar Sahih Bukhari, maka dia dhaif. Paham tuh? Maka dikatakan dhaif. Tapi kalau meriwayatkan dari Imam Malik, maka dia sahih. Apa hubungan Imam Malik dengan Ismail? Afta. Menantunya, masya Allah. Ubaid. Apa hubungan Ismail dengan Imam Malik? Hah? Imam Malik pamannya Ismail. Paman dari pihak ayah atau ibu? Dari pihak ibu. Nah, Malik khalu Ismail. Khalnya Ismail. Yang namanya khal, paman dari pihak ibu. Ahsanta. Qala haddathani Malikun. Malik ibnu Anas ibni Malik. Naam, beliau asalnya dari mana ya kawan? Hah? Dari Yaman. Asluhu Himyari. Dari kabilah Himyar. Kemudian kakek-kakeknya dahulu hijrah ke kota Madinah. Thummal Madani. Dan beliau lahir di kota Madinah. Dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Imamnya Darul Hijrah, yang imamnya kota Madinah. Al-Imamu Malik imamun fil hadith. Muntaqi. Seorang imam dalam bidang hadith dan sangat selektif dalam mencari guru. Wa imamun fil fiqh. Dia juga imam dalam masalah fiqh. Sampai dikenal dengan mazhab Malikiyah nisbah kepada beliau. Wa imamun fis sunnah. Imam Malik juga imam dalam perkara sunnah, di atas akidah ahli sunnah. An-Nafi'in, dari Nafi' Maula Ibni Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Malik An-Nafi an Ibn Umar disebut dengan silsilah apa ini? Silsilah? Hah? Apa itu? Naam, disebut dengan silsilah dzahabiyah. Silsilah sanad yang emas. Hadza min asahil asanid indaman. Indaki Habib. Indal Bukhari. Dia adalah isnad yang paling sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari, dan para ulama condong pada pendapat ini. Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Antum bisa mengatakan hadza isnadun madani. Disebut dengan musalsal bil madaniyin. Sebab Ismail bin Abi Uwais madani, Malik ibnu Anas madani, Nafi' madani, Ibnu Umar madani. Hadza isnadun madani. Tayyib. Atau musalsalun bil madaniyin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila telah mati, maka dipaparkan, ditampilkan, ditunjukkan kepadanya tempatnya nanti pagi dan petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk golongan ahlul jannah, maka akan ditunjukkan tempatnya dari tempatnya ahlul jannah di surga nanti. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Tapi kalau dia ternyata termasuk ahlun nar, maka akan ditunjukkan tempatnya dia dari tempatnya ahlun nar. Fayuqal, maka dikatakan, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Inilah tempatmu sampai Allah Azza wa Jal nanti mengutus membangkitkan kamu di hari kiamat. Naam. Hadza wadhih. Ini semua peristiwanya terjadi di alam kubur. Dan yang merasakan al-arad, yang merasakan pemaparan tadi, ialah ar-ruh wal jasad. Ruh dan jasadnya sang mayit. Barakallahu fikum. Ruhan wa jasada. Walaupun ruh lebih banyak berinteraksi kala itu. Naam. Hadza wadhih ikhwan. وقال رحمه الله تعالى باب كلام الميت على الجنازة. Bab ucapan sang mayit di atas keranda jenazah. Al-janazah memiliki banyak makna, kadang dimaknakan dengan al-mayit. Al-janazah wal-mayit. Al-janazah juga dimaknakan dengan alat yang dipergunakan untuk menggotong mayit, namanya keranda jenazah, keranda mayat. Paham ya? Jadi makna bab ini ikhwan, al-mayit akan berbicara ketika dia digotong, dipikul di atas keranda jenazah. Dia akan berbicara. Barakallahu fikum. Apa pembicaraannya disebutkan dalam hadis nanti. Siapa yang mendengarkannya? Semua makhluk akan mendengarkannya kecuali insan. Nama ikhwan. Kita imani dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitakannya, wahyu dari Allah azza wajalla. Tayib, jangan sampai ada yang memaknakan jenazah di sini jenazah mayit. Maka maknanya enggak bakal sinkron. Bab ucapan sang mayit kepada jenazah gitu. Jadi seakan-akan mayit ngomong sama mayit. La. Hadza khata'un fil fahm. Yang benar al-mayyit mayyit wal janazah huna. Tayib, tempat yang digunakan untuk menggotong jenazah namanya keranda. Bab ucapan sang mayit di atas keranda jenazah. Paham misalnya ya? Jangan menjadi zahiri. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث والليث ابن سعد المصري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه dari bapaknya أبو سعيد المقبري annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Sa'id mendengarkan Abu Sa'id. Abu Sa'id yang pertama Al-Maqburi, Abu Sa'id yang kedua Al-Khudri, sahabiyun jalil. Namanya siapa ya ikhwan? Abu Sa'id Al-Khudri Hasan. Naam, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan. Ahsanta. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yaqul, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza wudhi'atil janazah." Apabila jenazah, al-janazah huna al-mayyit. Paham ya? Apabila jenazah, ini sang mayit diletakkan. Diletakkan di mana, ikhwan? Diletakkan di mana? Di jenazah, yakni di keranda untuk membawa jenazah. Barakallahu fikum. Di keranda mayat. Apabila sang jenazah, sang mayit telah diletakkan di atas keranda mayat, fahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim, lalu dipikul oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka. Ini menunjukkan yang sunnah, yang mikul siapa? Laki-laki. Perempuan dilarang untuk mengikuti jenazah, walaupun tidak ditekankan larangannya. Nuhina litiba'il janais walam yu'zam alaina kana kata mu'tiyah. Dan kalaupun seandainya ikut jenazah dikarenakan aman dari fitnah, tidak boleh mikul jenazah. Yang memikul jenazah, yang memikul keranda mayat laki-laki. Yang kedua, mikulnya di mana? Di pundak-pundak mereka. Ini menunjukkan ya ikhwan, yang sunnah dipikul di atas pundak, bukan mengantar jenazah dalam mobil. Paham dong? Atau dalam kendaraan-kendaraan jenazah. Paham ikhwan? Hal itu diperbolehkan inda darurah. Diperbolehkan ketika kondisi darurat, seperti kuburannya jauh, baik. Itu kalau kemudian jalan kaki, waduh bisa patah-patah tulangnya. Jauh ya ikhwan. Nah, misalkan 20 kilo, 30 kilo ya. Yang mati orang Sidayu, hanya ada makbarah di Gresik sana, jalan kaki, Allahul musta'an. Kata jalan sini bisa pengkor ya, Allahul musta'an. Naam. Otomatis mau gak mau harus menggunakan, menggunakan kendaraan jenazah, ambulan atau semisalnya. Hadza yajuz inna darurah. Paham dom? Atau memang barakallahu fikum, posisi kuburannya enggak terlalu jauh, paling sekilo dua kilo, tapi harus menembus kepadatan kota yang tidak mungkin menggunakan kaki, enggak mungkin dipikul biasa. Ini di tengah-tengah kota besar, ya, yang makbarohnya di tengah kota, yang harus menembus tengah kota enggak mungkin dengan kaki. Maka kondisi yang darurat diperbolehkan menggunakan kendaraan. Intinya inda darurah. Itu fatwa masyaikh di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Tayyib, ketika sang mayat sudah diletakkan di keranda mayat, di keranda jenazah, dan dipikul oleh kaum laki-laki di pundak-pundak mereka. Fa'in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni. Kalau jenazah itu jenazah yang salihah, maka dia akan berucap, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku. Di sini menggunakan kata-kata qalat, jenazahnya ngomong. Itu dimaknakan secara hakiki oleh para ulama kita, diimani dengan hakiki. Barakallahu fikum. Apa yang diucapkan? Kalau dia jenazah yang salihah, mengucapkan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, cepat, maju, ayo maju, jalan, segerakan aku ke kuburannya. Wa in kanat ghairu salihatin, tapi kalau jenazahnya bukan jenazah yang salihah, qalat, dia akan ngomong, ya wailaha aina yadhabuna biha, duhai celaka ini jenazah, mau dibawa kemana oleh mereka jenazah ini. Mereka membawa kemana jenazah ini? Itu ucapan yang ghairu salihah. Kata Rasul, yasma'u sautaha. Kata-kata sautaha menunjukkan kalam hakiki. Qaulun hakikiyun yusma'. Ucapan hakiki yang didengarkan. Betul-betul ngomong dia. Kata Rasul, yasma'u sautaha, akan mendengarkan suara itu jenazah, kullu syai'in, segala sesuatu, illal insan, kecuali insan. Walau sami'ahal insanu la sa'iqa, kalau seandainya insan tadi mendengarkan suara itu, pasti dia akan pingsan. Intaha. Nama ikhwan, hadza wadhihun jiddan, yang menunjukkan bahwasanya sang mayit ketika dipikul di atas keranda mayat, maka dia akan ngomong masing-masing sesuai dengan keadaannya. Yang salihah mengatakan qaddimuni qaddimuni, sementara yang ghairu salihah mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha. Nama ikhwan, ini kita imani perkara gaib yang dikhabarkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan bertanya, ngomongnya pakai bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab atau pakai bahasa masing-masing? Wallahu a'lam bisawab. Yang penting diberitakan dia bicara dan disebutkan apa bicaranya. Fallahul musta'an. Karena itu ikhwan fillah jazakumullah, adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang memikul jenazah dan mengikuti jenazah ke kuburan untuk apa namanya muhasabatun nafs, introspeksi diri, dan selalu ingat mati. Ingat baik-baik kondisi yang semacam ini. Itu mayat, itu jenazah bicara itu. Yang salihah ingin segera sampai kuburannya, sementara yang harus salihah barakallahu fikum tidak kepingin sampai ke kuburannya, mengatakan aina yadhabuna biha, sehingga dia tafakkur, tadabbur, ingat mati, zikrul maut, muhasabatun nafs, bahwasanya dia nanti juga akan mengalami kondisi yang sama, sehingga sangat-sangat melanggar adab barakallahu fikum ketika mengantar jenazah sambil ngobrol urusan duniawiyah atau sambil tertawa-tawa atau semisalnya. Ada khilaful adab barakallahu fikum. Maka adabnya betul-betul digunakan sebagai kesempatan untuk muhasabatun nafsi, kesempatan untuk muhasabah, kesempatan untuk ingat mati. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Qara'na hadithain, hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadithun sahl, masyhuran, ma'rufan, inda tulabil ilm, yuhfadhan, dihafalkan dua-duanya ikhwan. Barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya, bab yang menjelaskan tentang auladul muslimin, anak-anak muslim yang mati tempatnya di mana, dan auladul musyrikin, anak-anaknya kaum musyrikin yang mati tempatnya di mana. Ini pembahasan cukup panjang, insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh membaca doa selain doa kunut yang datang dari Nabi saat kunut witir? Al-jawab, ada khilafus sunnah. Ketika kunut barakallahu fikum, yang dianjurkan membaca doa kunut yang warid, yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, dari Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, ila akhir ad-du'a. Hanya membaca ini yakfi. Tapi ketika dia membaca yang lain-lainnya selain ini, itu diperbolehkan. Tapi pengamalan para sahabat barakallahu fikum, itu ketika Ramadan diamalkan setelah tanggal 15 Ramadan. Mereka menambah dengan doa kebaikan untuk kaum muslimin dan doa-doa kejelekan untuk orang-orang kafirin. Akan lebih afdal ketika antum mencontoh doa-doanya para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Atau melihat ini semua dalam risalah Qiyamu Ramadan karya Syekhul Albani rahimahullah, dan juga kitab beliau Salatul Tarawih tayyib karya beliau rahimahullahu ta'ala. Kalau cukup dengan semata-mata doa kunut, hadza yakfi. Kapan Arab Saudi menyerang Suriah? Wallahu a'lam. Yang jelas pasukan Rusia sudah ketakutan. Berita terakhir yang diposting kepada kita, Putin, penguasa Rusia, menarik pasukan Rusianya. Ketakutan ya. Tentara koalisi Saudi membuat tentara koalisi dengan sebutan Ra'dus Shimal. Kalau koalisi yang di Yaman namanya apa ya kan? Asifatul Hazm. Untuk yang Suria namanya Ra'dus Shimal. Koalisi sekian banyak negara-negara yang ada. Dari semua negara yang ada benderanya Malaysia. Indonesia wallahu a'lam bissawab. Nah, apakah sudah ke sana wallahu a'lam. Saya kurang begitu update. Dikasih postingan nah baru paham. Kalau enggak ya sudah. Kalau kita buka koper dari media-media Indonesia ini enggak ada yang mendukung ya, Pak. Media Indonesia ini yang punya orang-orang enggak beres semua ya. Paham ya? Mesti pasti apa beritanya nyudutkan Saudi. Ini semua salah koper. Kelakuan-kelakuan Houthah Syiar Rafidah di Yaman itu katanya kelakuannya Saudi. Ya, gimana mau baca ya kan? Enggak ada yang beres kayak gitu. Jadi ya kalau belum ada postingan dari masyayikh ya diem aja. Yang ini diposting sama Syekh Fawaz Al-Madkhali. Barakallahu fikum. Rawai Ahmad. Bapak senyum. Nah, Syekh Fawaz Al-Madkhali. Insyaallah berikutnya Syekh Fawaz Al-Banjili. Fawaz ya? Aywa. Harus optimis ya, akhi. Tayyib, al-madzini adzin, fadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله Tayyib, ada yang bertanya, apakah jin juga mendengarkan suara mayit tadi? Wallahu a'lam. Pada riwayat tadi menggunakan lafaz insan. Apakah umum meliputi manusia dan jin? Wallahu a'lam. Tapi terkait dengan masalah sang mayit mendengarkan terkait dengan masalah sang mayit diazab di kubur ketika ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir tidak bisa menjawab, dia kan dipukul dengan godam dan dia akan berteriak histeris didengarkan oleh semua makhluk kecuali as-saqalain, menggunakan lafaz as-saqalain, as-saqalain jin dan manusia. Adapun yang tadi menggunakan lafaz al-insan, zahirnya adalah manusia. Wallahu a'lam bisawab terkait dengan bangsa jinnya. Bagaimana sikap kita apabila kita salat di sebuah masjid yang di sana dilakukan zikir berjamaah? Apakah kita mengikuti mereka ataukah zikir sendiri? Zikir sendiri. Zikir jama'i bid'ah ya. Paham ya? Enggak mungkin diikuti. Zikir sendiri selesai atau ba'diyah pulang. Barakallahu fikum. Nah. Ini bukan pembahasan dalam salat, ini sudah selesai salat. Tidak diikuti. Tatkala ada seseorang yang mengikuti pendapat bahwa bacaan Al-Fatihah imam juga bacaan makmum, di saat seorang tersebut mendapati imam telah selesai membaca Al-Fatihah, apakah orang tersebut tetap membaca Al-Fatihah ataukah membaca iftitah saja? Jawabannya, dia tidak membaca iftitah. Ketika dia masuk ke dalam sholat mendapati imam sudah pada bacaan, maka langsung ikut imam dengan tanpa membaca iftitah. Apakah baca Al-Fatihah? Ini konsekuensi sebuah pendapat. Pendapat yang mengatakan bacaan imam bacaan makmum, ketika makmum tadi mendapati imam sudah membaca surat, luput dari dia Al-Fatihahnya imam, maka dia harus membaca Al-Fatihah sendiri dikarenakan Al-Fatihah itu rukun. Itu konsekuensi sebuah pendapat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana jika mayat tersebut diawetkan, tetap mendapatkan yang serupa? Dia sudah di alam yang berbeda. Penyebutan kubur barakallahu fikum itu min babil ghalib. Seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, itu pada ghalibnya, pada umumnya. Paham insyaallah ya? Intinya setiap orang yang telah mati, dia sudah masuk ke alam barzakh, ke alam kubur. Bagaimanapun kondisi matinya dan dimanapun dia dikubur, dimanapun dia berada. Orang yang diawetkan, orang yang tenggelam di dasar lautan, orang yang terbakar, orang yang tertimbun dan segala macamnya yang tidak dikubur, tetap semuanya mendapatkan hal yang serupa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alamnya sudah berbeda. Di antara adatnya orang Toraja, kalau enggak salah ya, yang mayatnya dimasukkan di sebuah ruangan di bukit-bukit itu. Ya, Toraja ya, betul ya. Hanya diawetkan, dimumi, tiap tahun dikeluarkan, dikasih jaket, kasih jas, segala macamnya itu. Selfie bareng. Itu Toraja, Toraja ya. Nah, itu juga begitu ya kan. Jangan dikira kemudian, oh sudah enggak bakal ditanya sama Mokar Wanagir. Enggak, itu udah alamnya udah beda. Barakallah. Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsya' wal munkar. Tapi mengapa orang-orang khawarij masih saja berbuat kerusakan di muka bumi, padahal mereka adalah orang yang rajin salat. Zahirnya rajin sholat, tapi sholatnya tadi satu, tidak di atas sunnah Rasul. Yang kedua, takalluf. Sehingga ya, tidak mendapatkan keutamaan tadi. Mereka hanya kuantitas, bukan pada kualitas. Dan tidak hanya kaum khawarij, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang sholat, tapi nyatanya Pak Ikhwan, tidak mencegah dari al-fahsya' wal-munkar, dikarenakan banyak hal. Mungkin sholatnya menyelisih sunnah, atau ritualnya bid'ah, atau tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan, rukun-rukun, syarat-syarat dan segala macamnya pada sholat tadi. Jadi sholat yang bisa mencegah pelakunya dari al-fahsya wal-munkar, sholat yang sesuai dengan ketentuannya di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Nah, antum kira kaum sufiya itu enggak rajin sholat ya? Rajin sholatnya, ahli jamaah, iya, jamaah terus, kalah orang-orang akhlaniyun, ashabur ra'i, barakallahu'alaikum. Sufiya luar biasa, dikenal sebagai ahli ibadah, tapi nyatanya gitu-gitu aja, tawa parah ya. Allahu musta'an. Itu membaca dari mana ya? Apakah benar tahun 2018 Syiah akan perang melawan Indonesia? Wallahu a'lam. 2 tahun lagi, Masya Allah. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu, tapi ya siap-siap saja. Kelihatannya sudah berusaha untuk menampilkan kekuatannya. Siap-siap saja. PKI menggeliat. Palu Arit menggeliat. Syiah menggeliat. Dari kalangan jin menggeliat. Dan semuanya subhanallah tertuju ke sebuah musuh kata mereka. Musuhnya mereka satu, Salafi. Bukan perkara yang mustahil. Siap-siap aja barakallahu fikum. Disiapkan segala sesuatunya, ilmunya, amalnya dan segala macamnya. Ketika ilmunya sahih, amalnya saleh, insyaallah ketika mendapati hal-hal yang semacam ini, barakallahu fikum, dia akan siap dengan sendirinya. Dikarenakan semua itu dorongan iman, dorongan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Siap akan menghadapi segala sesuatunya. Di beberapa tempat sudah yang terkait dengan masalah fisik sudah. Tidak hanya dialami oleh orang-orang yang betul-betul di atas sunnah, orang-orang yang diklaim Sunni Salafi juga sudah. Penembakan-penembakannya sudah. Kemarin tuh kayak Ayat Al-Qarni itu kan dikatakan sebagai Sunni juga loh, kalangan-kalangan Syiah kan. Tembak itu. Langsung mobilnya. Dor. Alhamdulillah enggak mati. Artinya sudah terjadi yang semacam itu. Mereka sudah menggunakan yang namanya fisik. Bukan perkara yang mustahil akan terjadi di negeri manapun, sehingga semuanya harus siap. Jangan takut. Anda persiapkan ilmunya, persiapkan amal solehnya. Barakallahu fikum. mayat yang sudah di atas keranda harus ditutup kerandanya dengan kain atau dibiarkan terlihat mayat yang dibungkus kain kafan saja? Jawabannya hukum asal terlihat. Keranda kelihatan apa namanya mayat dengan kain kafannya. Dikecualikan kalau khawatir jatuh. Maka bisa teknisnya dikasih kalau keranda sekarang kan di Indonesia kan jelas kanan kirinya kan ada kayak apa namanya? Pagernya gitu ya. Sehingga aman dari jatuh. Langsung enggak pakai tutup ya. Kebiasaan untuk keranda dengan kain hijau, harus hijau, ada tulisan Arabnya atau Quran dan segala macamnya, itu kebiasaannya kaum sufi ya. Barakallahu fikum, yang benar dengan tambah itu. Taib, kenapa menggunakan dhamir ghaib? Ya wailaha aina yadhhabuna biha. Ada dua ihtimal. Ihtimal yang pertama, hadis ini hanya ini lafadznya. Tidak ada lafadz yang lain dalam hadis yang lain. Maka kita manakan secara zahirnya. Itu nas hadisnya Rasul. Tapi kalau ada riwayat yang lain yang menyebutkan dengan dhamir ana. Dhamir ana. Ya wailata aina tadhhabuna bi. Dengan lafadz ana begitu. Kemudian dalam lafadz yang lain menggunakan dhamir ha. Itu namanya min bab at-ta'addub bil lafaz. Adab pelafatan itu berarti muncul dari sang rawi. Dari sang rawi hadis adabnya menggunakan dhamir ghaib. Enggak layak gitu ya, Ikhwan. Ucapan semacam itu ucapannya dianggap enggak layak untuk mengatakan saya gitu. Ini ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua ini ada contohnya, Ikhwan, pada kasus Abu Thalib ketika ditalakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan dikatakan dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib, menggunakan huwa, padahal dalam riwayat yang lain dalam selain Bukhari Muslim menggunakan dhamir ana ala millati Abdul Muthalib. Di situ menggunakan dhamir huwa. Katanya para ulama, sang rawi merubah dhamir dikarenakan adab lafaz. Wagu, katanya orang Jawa Tengah ya, wagu omongan semacam itu kok menggunakan saya gitu ya. Nah, sehingga dikatakan gua. Paham tuh? Itu namanya adabun lafzi. Ima hadza wa ima hadza. Wallahu taala alam bisawab. Awaku enggak? Apa ya kan waku ya? Apa maknanya waku ini? Ya, sesuatu yang jelek ya kan. Allah Ta'ala alam bisawab. Apabila ada sepasang suami istri, dulunya Masya Allah salafi, qadarullah sang suami menyimpang dari salafi, lalu sang suami mengajak istrinya menyimpang dari salafi, apakah tidak hati? Ya tidak. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Sang istri harus berupaya keras untuk menyadarkan sang suaminya. Naam. Apakah boleh zikir setelah salat dikeraskan namun sendiri-sendiri? Naam, itu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian fatwanya para masyayikh terkait dengan bab ini, dikeraskan suaranya tapi sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Tapi tidak kemudian dengan suara yang apa namanya? Terlalu keras gitu ya. Terdengar lafadznya tuh, terdengar suaranya, dan itu masing-masing. Tapi dengan bukan dengan suara yang begitu keras, tidak. Wallahu taala alam bisawab. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan ke arah sana. Dan itu adalah sunnah Rasul, bukan karena tujuannya untuk mengajari orang yang jahil, bukan yang lain-lain. Emang itu sunnah Rasul ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam beberapa fatwanya membantah pihak-pihak yang mengatakan itu disunnahkan kalau dalam rangka untuk mengajari orang yang jahil. Atau disunnahkan karena ini karena itu. Mengatakan itu semua terbantah. Ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri, bukan jama'i, dan suaranya tidak keras banget. Tapi terdengar suaranya barakallahu fikum. Terutama lafaz takbir setelah selesai salat. Apa keutamaan doa setelah azan? Apakah doa tersebut khusus buat yang azan aja? Kalau yang dimaukan doa setelah azan yang warid dari sunnah Rasul, itu luar biasa ya kan? Dia akan mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang menjawab suaranya muadzin seperti yang dia ucapkan, kemudian dia selesai azan mengucapkan Allahumma rabba hadhi ila akhirih, dikatakan sama Rasul halalahu syafaati. Maka halal bagi dia syafaatku. Sangat besar keutamanya, ikhwan, jangan diremehkan. Kalau dimaukan doa-doa setelah azan sebelum iqamah, itu tempat atau waktu makbulnya doa. Sehingga semua doa dipanjatkan dikarenakan waktu-waktu makbulnya doa. Bolehkah kita menggunakan kitab yang ditartib, ditaklik, ditakhrij oleh ahlul bid'ah? Kalau kitab yang dimaukan adalah kitabnya para masyaikh kita, para ulama sunnah, ma'ruf dengan sunnahnya, yang ada hanya takliknya haula, ambil, antum jangan baca takliknya dia. Baca kitabnya ulama tadi, antum tanbih bagi para tolaba terkait dengan mu'alliknya. Hadza mu'allik hizbi. Misalkan, alaqahu Ali al-Halabi, hadza hizbi. Rasul Halabiyyin. Jangan dibaca. Kemudian dibaca keterangannya para ulama tadi. Tapi kalau kemudian mereka yang menulis, tidak ada gunanya, ikhwan. Dicukupkan dengan buku-bukunya para ulama, yang tidak perlu antum membaca buku-bukunya orang-orang yang sekarang telah menyimpang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah benar akan terjadi perang dunia ketiga? Wallahu a'lam. Tidak tahu juga ya ikhwan. Yang jelas di akhir zaman nanti, termasuk tanda-tanda kiamat di akhir zaman nanti, memang akan terjadi perang besar, namanya Al-Malhamatul Kubra. Naam. Paham insya Allah ya, nanti antara muslimin dengan orang kufar dan kemenangan di pihak kaum muslimin, barakallahu fikum. Itu nanti di akhir zaman ya ikhwan, barakallahu fikum. Terus berkelanjutan sampai Imam Mahdi dan segala macamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, tentara Indonesia fokus memberantas teroris Boko Haram, link Al-Qaeda di Afrika Utara, ikut koalisi negara-negara Afrika. Info terakhir masih perang di sana dan memberantas teroris di Poso, jaringan jamaah Ansarut Tauhid, makanya enggak ikut koalisi Saudi. Wallahu a'lam juga ya. Wallahu a'lam bissawab. Tadi saya mengatakan Indonesia, wallahu a'lam. Saya enggak mengatakan lebih daripada itu. Allahu a'lam bissawab. Masyaallah. Apakah termasuk darurat ketika para ulama yang meninggal hingga tidak dipikul di pundak karena banyaknya orang? Pengalaman yang ada justru dipikul ya, enggak menggunakan kendaraan, dipikul. Dan jenazahnya Syekh tadi itu kayak perahu di atas air. Paham ya, ya? Kalau antum sempat dulu ketika wafatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, itu jenazah beliau di keranda terbuka dan beliau di atasnya. Saking banyaknya orang ya kan, itu keranda kayak jalan di atasnya orang, kayak perahu di atas air sampai ke kuburannya. Tangan begitu tiba-tiba sudah nyampe. Barakallahu fikum. Secara kenyataan barakallahu fikum enggak menggunakan kendaraan. Tapi kalau terjadi demikian dikarenakan sangat-sangat sulit dan harus menggunakan kendaraan, maka termasuk kondisi darurat. Apa benar Ustadz akan mengisi di Sumatera? Masya Allah, rupanya diamati ya. Nah, ada rencana ke sana. Ada rencana ke sana para wali. Kenapa? Mau titip tak? Kalau titip, jangan titip barang. Titip salam saja. Nah, ada rencana ke sana. Yang terdekat insya Allah ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Kalau jadi insya Allah. Ya tempatnya teman-teman lama, di tempatnya Ustaz Zuhair. Siapakah Syekh Ruslan? Oh, Muhammad Said Ruslan. Nama ikhwan dari ceramah-ceramah beliau dan muhadharah-muhadharah beliau, nampak jelas beliau di atas sunnah. Beliau juga menganjurkan para thullabul ilm untuk membaca karya-karya para masyayikh seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Naam. Ala khair barakallahu fikum. Masya Allah, cukup ya? Cukup kan? Cukup. Terakhir. Masya Allah. Afwan Ustaz, apa hukum berdakwah dengan masuk ke parlemen-parlemen? Oh, Afwan, salah baca ya, Afwan. Apa hukum berdakwah dengan masuk ke apartemen-apartemen? Apartemen-parlemen. Ini kalau enggak salah baca apartemen. Jadi kalau apartemen masuk ke rumahnya siapa ini? Ke ruangan siapa ya, ikhwan Allah musta'an. Mungkin parlemen barangkali ya. Nah, ini apartemen ya. Apa hukum berdakwah dengan masuk ke parlemen-parlemen dengan tujuan berdakwah dari dalam dengan berdalih kisah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang masuk ke markasnya para khawarij dan mendakwai mereka dari dalam. Masya Allah. Itu namanya berhujjah yang bukan pada tempatnya. Hah? Yang terjadi pada pihak-pihak yang berdakwah via parlemen, itu ndekem. Tahu ndekem ya, Ikhwan? Masuk ke dalam dan berdiam di sana, terus di sana, terlibat di sana, dan selalu terkait dengan itu semuanya, Ikhwan. Harus bikin parpol, harus bikin ormas. Ya apa ya? Itu mereka. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu anhu datang, debat dengan mereka, pulang. Dimasukkan dalam keterangannya para ulama, alqi kalimataka wamshi. Sampaikan ucapan kamu, pergi setelah itu. Ibn Abbas yang kemudian bersama-sama dengan Khawarij di Mabes Khawarij di Harura, di sana. Sama-sama sama Khawarij membuat partai Ibn Abbas di sana sama mereka, terus katanya mendakwai dari dalam. Lah, sekali datang ke markas mereka langsung mendebat mereka, selesai pulang dan rujuk langsung dari mereka 2000 orang. Apakah mereka yang berbuat demikian mendapatkan maslahat yang sama? Lah, justru mereka yang hancur dengan dakwah semacam ini. Ini tariqahnya Ikhwanul Muslimin dengan PKS mereka dan yang semisal mereka ya, Ikhwan. Barakallahu fikum. Ini tariqahnya orang-orang harakiyin, hizbiyin. Itu bukan tariqahnya salafun salihin. Barakallahu fikum. Maka tidak diperbolehkan Ikhwan amtina azakumullah masuk ke dalam yang semacam itu dikarenakan banyak kemungkaran-kemungkaran padanya, mukhalafah-mukhalafah padanya yang enggak mungkin antum bisa lepas daripadanya. Umumnya mereka yang hancur, bukan kemudian mendakwai anggota parlemen atau merubah keadaannya. Dulu yang namanya PKS, dulu kan PK gitu ya, itu kental banget partai Islam. Wah, luar biasa ya. Hah? Masuk ke sana. Semakin lama masuk ganti PKS, masuk akhirnya lebur, hancur. Tidak lagi ada yang namanya nuansa Islamnya, menjadi partai nasionalis. Ya Pak ya. Dalam rangka untuk mendapatkan suara memenangkan pilkada di sebuah tempat. Mau enggak mau, ya harus koalisi dengan partai-partai yang lain. Dan bahkan calon yang diangkat bukan dari kalangan muslimin, dari kalangan non-kufar, dari kalangan orang kufar. Barakallahu fikum. Di beberapa tempat demikian mereka ya kawan. Di Papua, di Bali, di mana lagi gitu ya kawan. Faham insyaallah ya? Mereka yang hancur, semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin lebur. Sudah sekian lama mereka di partai PK lalu PKS, tokoh mereka sudah sampai menjadi ketua MPR sampai sekarang. Mana? Mana maslahatnya ya kawan? Mana maslahatnya? Kok diem? Tidak ada maslahat dakwah sama sekali. Yang ada maslahatnya untuk mereka, kedudukan, pangkat, jabatan untuk mereka, dan Islamnya hancur. Ya Pak ya? Tidak usah jauh-jauh. Yang pusatnya ya ikhwan, dari mulai awal gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam perkara ini, perkara siasa politik, yang katanya untuk mendirikan khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, dari mulai berdirinya Pak, apa namanya itu, hizib, sampai sekarang tidak ada wujudnya, tidak ada kenyataannya. Mana ada yang namanya apa namanya negara Ikhwan Muflisin? Tidak ada. Sehingga itu semua adalah hanyalah mimpi, mimpi belaka, hayalan-hayalan para para Pak Ikhwan. Allahul Musta'an. Sehingga sangat jauh dari apa yang diharapkan berhujjah dengan Ibnu Abbas. Allahul Musta'an. Sehingga itu semuanya penyimpangan dan tidak bisa berhujjah dengan tindakan Ibnu Abbas. Untuk itu barakallahu fikum. Faham insyaallah ya. Di antara ciri-ciri penyimpangan sebuah dakwah, penyimpangan seorang dai ketika dia berdakwah lewat parlemen atau berdakwah lewat dalam, langsung masuk kepada kelompok-kelompok yang menyimpang tadi dalam rangka untuk dakwah dari dalam atau maslahat dakwah. Ini ciri hanya hizbiyyin, harakiyyin, ikhwaniyyin, wa man ma'ahum. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.